kemarin jangka paham aja ya. Tambah? Kan. Wis disauri. Baru dah, ya wis. Hilang tanggung jawab nu sudah amanah sudah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Baik gila, maka jika lau ada kritikan pembahasan kemarin, jika lau ada kritikan, kritikannya innama yalzamu fasadu ja'lihi min babit tanazuh. Innama sesungguhnya fasadu ja'lihi rusaknya dijadikannya dia min babit tanazuh, dari babit tanazuh li'at fika, karena ente menatafkan lam atlub ala kafani. Kenapa contoh kemarin kok batil tidak bisa dibikin babit tanazuh? Soale wawu iki, wawu ini apa? Atof kepada apa? Kepada kafani. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya sudah kalau jadi. Iya. Tapi enggak ngizinkan loh saya. Jadinya jadi. Baik. Baik gila, maka jika lau dikatakan innama yalzamu sesungguhnya mengharuskan fasadu ja'lihi rusaknya dijadikan dia min babit tanazuh, termasuk babit tanazuh. Ah, kenapa kok enggak bisa dikatakan babit tanazuh? Soale li'at fika, karena ente mengatafkan lam atluq ala kasani. Sekarang usulnya bi walau qadartahu, andai kata ente takdirkan dia musta'nafan, wau itu apa? Wau musta'naf, wau baru, kana nafyan mahdhah, berarti ini nafyu murni. Ada murni? Kafani kan murni kan ya? Kafani kan musbat. Ketika ada logam jadi apa? Nafyun mahdhun. Kalau ada kata walam atruf ini ente atofkan ke kafani, itu kan tanakut kan? Sekarang wau ini bukan wau atof. Wau musta'naf. Kalau wau musta'naf berarti apa? Tinggal lau ini hanya masuk pada masuk pada kafani saja. Kalau dia masuk pada kafani saja, berarti ini apa? Nafyun mahdun, sudah enggak ada iskal. Berarti apa? Ghairu dakhilin tahta hukmi lau. Berarti kalau begitu dia enggak masuk dalam hukum lau, wis bebas. Qultu jawabani innama yajuzu tanazuh, sesungguhnya diperbolehkan tanazuh bisyartin, alo ada syaratnya, ayakuna baidal amilain irtibatun, antara dua amil ini harus ada hubungan. Nah kalau ente wau ini wau istinafiyah, wau baru, jumlah baru, berarti dua amil itu kalau hubungan ini juga bisa dikibabu tanazuh, kalau hubungan ini benar. Kalau ada kata antum katakan wau di sini itu wau musta'naf, wau istinafiyah, kafah ini adalah apa? Adalah mahdhun murni. Bisa kamu jadikan tanazuh, bisa, terserah ente. Tapi ingat, satu tanazuh hendaknya dua amil itu ada irtibat. Lah kalau antum jadikan wau istinafiyah bukan wau atau, berarti gono irtibat, gono irtibati. Wa takdirul istinafi, dan penakdiran istinaf iku yuzilu, menghilangkan irtibat. Berarti kok ono hubungane, kalau enggak ada hubungane baina satu dan kedua, dua amil ini berarti fasad, rusak. Jelas? Naam, gampang. Qala al-musannif rahimahullah, nama rikana nikah. Babun al-maf'ulu mangsur. Saiki bab maf'ul, saiki maf'u'at wis mari kabuwe, tinggal mangsubat. Ini insyaallah gampang. Tinggal gampangi. Setelah yang ngono tinggal makan apa dagingnya, makan durine wis mari. Durine kan sulit toh, iki makan dagingnya karena. Tapi daging kadang-kadang saya ngerti. Kadang-kadang saya ngerti kan. Babun al-maf'ulu mangsub, maf'ul iku nangsub. Qad madha telah lewat. Annal fa'ila bahwasanya fa'il itu marfu'un abada, marfu' senantiasa. Walam ketahuilah al-ana sekarang. Annal maf'ul mangsubun abada. Sekarang ya maf'ul ya mangsub abada ja. Wasabab fi dzalik annal fa'ila la yakunu illa wahidan. Ditulis mana annal fa'ila yakunu illa wahidan ai. La yakunul fi'lul wahid. La yakunu al fi'lul wahid. Illa fa'ilun wahidun. Titik maksudnya. Maksudnya wasababu fi dzal. Sebabnya kenapa fa'il kok marfu' abadan? Annal fa'il la yakunu illa wahid. Kalau fa'il itu enggak mungkin kecuali hanya enggak ada fa'il dua itu enggak ada. Enggak ada istilahnya apa? Qala Zaidun amrun. Zaidun fa'il dari koma, amrun fa'il kedua enggak ada. Fa'il itu mana siji? Enggak ada dua ya. Kalau fi'ilnya satu, fa'ilnya pun juga satu. Fi'ilnya dua, fa'ilnya juga dua. Enggak ono fi'il satu membikin dua fa'il. Enggak ada. Wal raf'u sakil. Rafa itu berat. Maca rafa itu berat. Wal maf'ul yakunu wahidan fa'aktar. Kalau maf'ul bisa satu, bisa dua, ya kan? Ada maf'ul pertama, maf'ul kedua, maf'ul ketiga. Salih wan nasbu khafif. Nasbu itu apa? Ringan, makanya ringan jadi banyak. Faja'alu tsaqila lil qalil wal khafifa lil katsir. Lalu mereka menjadikan berat itu untuk sedikit, makanya satu aja, ya kan? Kalau ringan banyak, makanya maksud apa? Bisa dua, bisa tiga, karena khafif. Kalau nasab itu khafif, kalau apa? Rafa itu berat. Supaya adil, namanya berat satu aja, namanya maksud berat dua ke. Berat itu yang bawa satu aja, yaitu fa'il satu ro. Kalau ringan, kalau nasab royake wong ringan. Ngerti? Makanya liqas dan ta'adul. Makanya kenapa fa'il kok hanya satu? Soale fa'il ku rafa, rafa ku berat. Berat iku gandengane siji wae lah. Ente kalau keberat, nikah satu aja. Ngerti? Kalau ente berat, nikah loro tingkat telu bae ente. Gak kuat ente. Tapi kalau memang ente ringan, iso ngangkat kabeh, njuku apa-apa gak ada masalah. Seimbang lah. Kalau ringan intinya satu, jangan masalah. Tenaga ini lebih yang ringan saja. Menulis ya, kawan. Paham saya? Jelas? Makanya kalau tenaga inti ku, kalau memang inti ku berat kegedean badan, keberatan, jadi gitu apa? Hujur ku ragu hati yang dijuai lah. Kalau inti ringan, hati ringan itu kesana-kesana gampang dari dua telepon mutar-mutar cekik-cekikannya ini ku, yuk. Cepat-cepat lah teringan. Makanya wal maf'ul yakunu wahidan fa'akar. Kalau maf'ul itu lebih dari satu, soalin mau kan nasab, nasab kan ringan. Wan nasbu khafif. Kalau faja'al tsaqil, maka mereka menjadikan berat rafa untuk satu saja itu fa'il. Ngerti? Fa'il itu masih juai. Nah, ini juga terbantah juga orang ini. Oh, bantahnya. Khobar ada enggak dua khobar itu? Ada enggak? Tiga roba. Iya enggak? Terbantah ini kan. Ini terbantah ini. Cuma yuk. Saling seimbangnya apa? Dengan apa? Dengan masuk dan roh. Bapak. Wa ilah. Wal khafif al kathir. Kalau ringan, untuk banyak. Makanya maful bih itu ada banyak. Ini orang kaya di dalam kakas dan lita'adur supaya adil. Supaya adil. Nah. Wawa khomsatun maful itu ada lima. Hada wa sahih, ini adalah pendapat yang benar. Maful itu ada lima. Wahiyya maf'ulu bihi kallarabtu zaidan. Wal maf'ul mutlaq wawal masdar darabtu darban. Wal maf'ulu fihi wahuwa darab kasumtu yawm al-khamis. Wajalastu amamak wal maf'ulahu kumtu ijlalan laka wal maf'ulu ma'asirtuan nila. Idan maf'ul ada lima. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah. Wa naqasa az-zajjaju minha maf'ul ma'ah. Az-zajjaj enggak ada istilahnya maf'ul ma'ah, itu enggak ada. Terus bi faja'alahu maf'ulan bih, dia menjadikan maf'ul. Kalau ada contoh maf'ul ma'ah, dia adalah maf'ul bih. Terus bih, waqaddarahu sirtu wa naila, gampang. Wa sirtu wa jawastu nila. Wa di sini, waw atof sirtu wa jawas, wa jawa, wa jawastu. Waw di sini, waw atof. Ing teman, zajaj. Makanya, an-nila maf'ulun bi. Jelas? Kalau ingda basriyin, ingda selain dia, sirtu wan nila, wau ma'iyya, wan nila maful, ma'a. Kalau ingda mereka gak, ingda jajaj, sirtu wan nil, ay sirtu ontak diri, wajah wastu, esau ini, wau atof. Jelas? Jelas ini salah, esau ini rasanya nila, mafulun bi. Ingda mana ada? Ajajaj. Ditulis, gue nggak paham gue. Wau sini ala ro'ihi wawul ati bi makna ma'iyah. Sirtu wan nila. Wau di sini. Wau di sini. Wau at. Wawul ataf. Bi makna ma'iyah. Wawul ataf. Bi makna ma'iyah. Nah. Wa naqasa al-kufiyuna, dan orang-orang kufi mengurangi minha darinya maf'ula. Maf'ul li ajli dibuang. Faja'aluhu min babil maf'ul mutlak. Maka mereka menjadikannya min bab maf'ul mutlak. Jadi kayak kumtu ijlalan. Ijlal itu bukan apa? Bukan maf'ul li ajli. Apa maf'ul? Mutlak. Indaman? Indal kufiyun. Qa'atu. Seperti qa'atu julusan. Jadi, kumtu ijlalar podo karo. Kumtu qa'atu julusan. Ngerti? Podo ae. Wazada sayrafiyu sadisan. Yang keenam. Sayrafi nambah ini. Wawa maf'ul minhu. Ono maf'ul bi. Ono maf'ul ma'a. Ono maf'ul minhu. Tambah mana? Maf'ul ilah. Tapi batil ya kan. Gono ulama'i. Nah, waktara Musa kaumahu sabaina rasulan. Sif, kaumahu di sini, Musa memilih kaumnya. Di sini kaumahu itu maf'ul minu. Kenapa? Karena artinya li'annal mana min kaumihi. Ay, min kaumi, dari kaumnya. Makanya kan kalau maknanya min, kan Musa itu kan memilih kaumnya. Memilih kaumnya kan 70. Berarti kan enggak semuanya kaumnya kan? Ya kan? Semuanya kaumnya kan enggak? Sebagian kaumnya. Berarti apa kaya? Kaya min. Min. Apa? Min. Kaumihi. Izan ini. Kaumahu adalah bukan maf'ul bih. Tapi maf'ul minhu. Oh no way. Oh no way. Wasumiyal jawhari mustasna maf'ulan duna. Mustasna itu jenengi maf'ul duna. Ditulis. Ay. Misalu kaulika ja'al qaumu illa zaidan. Misalu kaulika ja'al qaumu illa zaidan. Fasummiya maf'ul duna ai li'annahum ja'u duna zaidin. Li'annahum ja'u duna zaidin. Iku jenenge maf'ul duna kan? Apa kan ja'al qaumu illa zaidan. Telah datang kaum selain siapa? Nah, Zaidan kamu enggak? Maf'ul. Tapi ismana duna? Ai yang enggak datang kecuali ya Zaid. Iku jenenge maf'ul duna. Dari mustatsna apa ada ini? Maf'ul duna. Ja'al qaumu illa Zaidan. Apa Zaidan yang benar-benar? Maf'ul duna. Tapi aku ngomong ke orang lain, benar-benar bingung nanti orangnya nanti. Nah, qala al-musannifu rahimahullah maf'ul bih wa huwa ma waqa'a alaihi fi'lul fa'ili qala rabtu Zaidan. Sudah nih. Arti apa ini? Ma waqa'a. Mana penanya tadi? Duh, kok hilang loh, jangan hilang, kalau hilang nanti kita habis. Cuma segede lor. Segede terus ane 5,000. Ma waqa'a alai apa ini? Apa? Fi'lul fa'il. Darabtu Zaidan. Mana mah? Apa-apa yang jatuh alai atas ma perbuatan fa'il. Sekarang mana perbuatannya? Doroba. Perbuatan doroba. Dari siapa? Dari tu mengenai siapa-siapa? Zaid. Ini jenis ngaful. Jelas? Saya ini iskal. Latar beli. Jangan memukul Zaid. Apakah pukulan mengenai Zaid? Nah, kok punya definisi ini? Ya kan lagi kan namanya objek apa? Semaksud ini sebagai kan? Kan jangan kau memukul Zaid. Sekarang definisi apa itu fa'il? Mawaqo'a alai. Apa-apa yang jatuh alai atas Zaid. Perbuatan orang yang berbuat ini mengenai kepadanya kan itu kan? Nah sekarang latas dari Zaidan mana mengenai? Oh jangan kau memukul Zaid. Mengenai enggak? Enggak mengenai cah. Paham? Jelas. Nah, nanti lupa ya, Van. Setelah ini ayo kerja. Apa? Kerja. Kalau sana enggak repot nanti. Kerja deh. Milih genteng. Milih genteng di jalan raya itu. Beli genteng. Kata enggak telepon memang dulu lah. Beli genteng, dipilih dulu. Seribunya 1,500. 150. Katak saya. Sebetulnya enggak libur saya ngaji. Imran ketua Imran ya, itu ketua Imran saya dengeran. Hari ini jabatannya diberikan ke antum. Tapi ingat ya hasilnya man waliya amron nih. Ya benar. Baik. Masuk wedi dene Imran. Mana dia Imran? Kalau Imran enggak gagal mau yo sungkan lah gak gelem pisan. Wa hadzal haddu dan ini definisi. Definisi apa itu? Ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Wa hadzal haddu dan ini definisi. Iku Ibnu al-Hajib. Miliknya Ibnu al-Hajib. Rahimahullah. Waqad ustushkila. Dan sungguh dibikin repot. Waqad ustushkila. Dan sungguh dibikin repot. Bikaulika. Dengan perkataanmu. Apa? Ma darabtu Zaidan. Jadi ma darabtu Zaidan. Membikin repot. Jadi omonganmu itu bikin repot. Terhadap definisi Ibnu al-Hajib. Paham ini? omonganmu itu lo yang berupa madarat tu zaitun itu yang bikin repot kepada definisinya sama Ibnul Hajjaj. Sing repot ku duduk di sini, omonganmu kita bikin repot. Jelas? Kenapa jelas? Lihat. Wala tadrib zaitun. Soalnya aku enggak mukul Zaid. Pukulan itu enggak mengenai Zaid. Ya enggak? Sedangkan definisinya apa? Perbuatan dari orang yang berbuat itu mengenai si yang diperlakukan. Jelas? Stop. Tapi Ibnu Hisam menjawab. Wajaba dan telah menjawab bi'annal murad. Bahwasanya yang dimaksud. Innama huwa ta'allukuhu bima la yuqalu illa bihi. Yang dimaksudkan dengan wuku di sini bukan kok kejadian, cak. Disalah paham, cak. Yang artinya wuku di situ adalah ta'allukuhu, berkaitannya dia dengan sesuatu yang tidaklah masuk akal kecuali kepadanya. Si. Sekarang ini la tadrib. Kaitan pukulannya kembali ke mana? Ke Zaid. Mana mungkin kita akan memahami jangan kamu memukul kepada batu seperti kita ke Zaid. Jadi ta'aluk mananya? Ta'aluknya la tadrib itu tidak mungkin bisa dipahami kecuali kepada ma'ul be' ini. Itu arti mawafo alaihi. Jadi artinya mawafo alaihi fi'ul amil. Apa-apa yang berkaitan bukan terjadi. Ngerti? Apa-apa yang berkaitan alai atas mah perbuatan orang yang perbuatan orang yang berbuat itu berkaitan. Ngerti? La tadrib, jangan kau mukul berkaitan dengan apa? Fi'lul mukallaf, fi'lul fa'il, perbuatan orang yang berbuat. Ketika mengatakan la tadrib kan jangan mukul. Ini omongan dia kan? Omongan la tadrib itu berkaitan kepada siapa? Kepada Zaid. Hada wa maksud ini. Hada mana? Innama huwa ta'allukuhu. Ditulis-tulis. Al-muradu bit ta'alluk. Adalah at-ta'alluqu ala jihatin nafyi wal isbat bihaith innahu la yufhamu illa biwujudil maf'ul fahuwa muta'alliqun bil fi'lil mutaqaddim titik. Maksud daripada ta'aluk itu ala jihatin nafsi dengan bentuk nafi kek. Mana nafi? La tadrib zaidan. Mana isbat? Dorabtu zaidan. Ini isbat. Bagaimana ta'aluk? Ay annau la yufham. Ay ini enggak bisa difahami. Maksudnya ta'aluk itu enggak bisa difahami kecuali harus ada maf'ul bih. Dorob tu, apakah kata-kata itu bisa tidak dipahami? Bisa tidak dipahami? Tidak bisa dipahami kan? Kecuali butuh maf'ul bih. Lah, tadi bisa kata-kata langit itu bisa dipahami? Tidak bisa. Kecuali butuh maf'ul bih. Atau mana? Jadi mananya, kata itu tidak bisa dipahami kecuali butuh muta'alik. Dan muta'aliknya adalah maf'ulun bih. Fa'ala muta'alliqun, maka maf'ul bih ini berkaitan dengan fi'il mutaqaddim. Ai fi'il ini enggak jalan. Enggak jalan maknanya kecuali butuh muta'alliq. Fa'wa zaidan. La tadrib, kamu mungkin mukul apa? Enggak bisa dipahami kan? Butuh muta'alliq. Kamu butuh muta'alliq adalah zaidan. Zaidan ini ya ta'allaqu dengan la. Hadza wa ma'na al-wuqu' ma waqa'a 'alaihi. Fi'lul fa'il, perbuatan fa'il berkaitan erat dengan maf'ulun bi. Naam. Lihat sekarang. Ala taro, apakah kamu tidak melihat anna Zaidan? Zaidan. Fil misalaini pada dua contoh, mana contoh? Ma. Malorot tu la tadrib zaikan. Fil misala ini muta'alikun bi zoroba. Ya enggak? Berkaitan enggak? Zaid ini berkaitan dengan zoroba. Baik. Wa anna zoroba, kata zoroba, ya tawakkof usuf, terhentikan, terhentikan. Maknanya enggak bisa paham, terhentikan. Fahmuhu pemahaman zoroba, zoroba. Ini enggak bisa jalan ini. Enggak paham orang. Enggak paham orang. Baik. Ya tawakkofu ayat tawakkofu, terhentikan fahmuhu, fahamnya zoroba alai atas. Asap atas mak, maf'ul zaidan. Zoroba ini enggak bakal bisa dipahami kecuali butuh Zaid. Zoroba enggak bisa dipahami kecuali butuh Zaid. Au ala maqam atau atas apa-apa yang koma yang menempatkan maqamahu tempatnya minal muta'alliqat, dari hal yang muta'alliqat. Naam sallallahu ikhwan. Tulis inna qawlihi ya tawakkafu fahmu alaih kakaulika taib kakaulika la kabdar bih ya kabdar bih fa innahu la yatahakku illa la yatahakku biduni madrub, la yatahakku biduni madrub. Paham kata-kata ini? Titik, cukup itu aja. Sekarang pukulan, apakah pukulan itu dipahami tanpa ada dipukul? Bisa dipahami ya kawan? Pukulan itu terjadi, apakah mungkin tanpa ada dipukul? Gak mungkin kan? Pasti butuh orang yang dipukul. Saya sampai di sini insyaallah. Subhanakallah muhammadik sadu ala ila anta salka wa tabulaik. Berapa ini? 30 menit.